Gadis atau sudah janda, baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Gadis atau sudah janda, baik katakan saja, jangan malu.